أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, أي تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم وقد علم ما يلقي الله لما في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Manusia-manusia yang diwafatkan oleh malaikat, yang mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kata Imam Sa'di rahimahullah, mereka-mereka yang diwafatkan dalam keadaan mempunyai banyak kezalimannya, banyak kesesatannya, banyak kejahatannya. Waqad 'alima ma yalqa dhalama fi dzalikal maqam, dan sudah diketahui dari apa yang akan menimpa kepada orang-orang yang zalim pada hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, azab, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alqaw salama ay istaslamu wa ankaru ma kanu ya'buduna min dunillah. Mereka berserah diri dan meminta keselamatan, dan mereka juga mengingkari maka nu ya'buduna min dunillah, seakan-akan mereka tidak pernah berbuat salah atau mereka tidak pernah menyembah kepada selain Allah, dan mereka mengatakan ma kunna na'mal min su'in, kami tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Fa yuqalu lahum bala, maka dijawab kepada mereka, ada kesalahan kalian itu ada, tentu ada. Kuntum ta'maluna su'a, kalian melakukan keburukan-keburukan. Fa innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dari apa yang kalian kerjakan. Faliyufidukumul juhudu syai'a, sehingga tidak ada manfaatnya kalian bantah. Wa hadza fi ba'dhi mawaqifil qiyamah, ini kejadiannya pada sebagian waktu, di waktu-waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar hari kiamat. Yungkiruna ma kanu alaihi fid dunya dhannan annahum yanfa'uhum, mereka mengingkari ini dari apa yang mereka lakukan di dunia dengan prasangka bahwasanya pengingkaran ini akan memberikan manfaat kepada mereka. Fa idza syahidat alaihim jawarihuhum, maka apabila anggota badan mereka menjadi saksi. Wa tubayyin ma kanu alaihi aqarru wa atarahu, menjelaskan kejahatan-kejahatan mereka sendiri, maka mereka akan tunduk mengakui kesalahan mereka. Wali hadza, oleh karena itu la yadkhulun an-nar hatta ya'tarifu bi dzunubihim. Oleh karena itu kata Imam Sa'di rahimahullah, mereka tidak masuk neraka secara langsung sampai mereka mengakui terhadap dosa-dosa mereka sendiri. Wa dukhulu abwaaba jahannam kullu ahlin am kullu ahli amalin yadkhuluna minal babil la'iq bihalim. Masing-masing orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan kejahatannya, maka dia akan masuk dari pintu yang pas, yang cocok dengan keadaan mereka, dengan kejahatan mereka. Falabisa mathwal mutakabbirin, maka betapa buruknya tempat kembali orang-orang yang sombong, naru jahannam, yaitu neraka jahannam. Fa'inna mathwal hasara wan nadam, karena neraka jahannam adalah tempat kembali orang-orang yang mutakabbir, yang sombong, yang mana neraka jahanam adalah tempat penyesalan yang abadi bagi mereka-mereka. Wa manzalash syaqa wal alam, tempat kesengsaraan dan kebinasaan. Wa mahalul humum wal ghumum, tempat kegalauan yang berkepanjangan. Wa mawdhi'us syakhat minal hayyul qayyum, tempat malapetaka kemurkaan dari Allah yang maha hidup abadi, yang berdiri sendiri tidak butuh dengan makhluknya. La yufattar anhum min adabiha, tidak ada istirahat sedikit pun dari azab yang Allah berikan kepada mereka. Wa la yarfa'anhum yawman min alimi iqabiha, dan tidak akan disingkap dari siksaannya terhadap mereka sedikit pun. Qad a'rada 'anhum Rabbur Rahim, karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adzaqahumul 'adzabal 'adzim, dan Allah timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ini balasan orang-orang yang sombong, yang menyembah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan pada Allah, yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran, kesyirikan, kezaliman, kesesatan mereka. Waliyadu billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wallahu a'lam.